Apakah boleh mengirimkan Al-Fatihah atau doa-doa kepada orang non-muslim yang sudah meninggal? Hukumnya tidak boleh. Karena mengirim doa, mengirim Fatihah itu hanya untuk orang muslim saja. Doa. Boleh doa kepada orang non-muslim satu saja. Doa hidayah kepada mereka. Selain itu tidak boleh. Jadi doa kebaikan yang lain hanya untuk orang muslim. Dan Al-Fatihah ini boleh dikirim kepada orang yang sudah meninggal, orang yang hidup pun boleh. Orang hidup pun boleh. Adapun orang muslim tidak boleh kirim satu doa, itu doa agar yang mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam bishawab.